Mitra Bisnis, pembaca Kompas menulis, ada modus pungli baru melalui pajak jual-beli rumah di DKI Jakarta. Petugas pajak Pemda sering merasa nilai transaksi yang tertera di AJB kurang besar, meski sudah lebih tinggi dari NJOP, sehingga membuka ruang negosiasi untuk pungli. Misalnya, nilai NJOP 400 juta, nilai transaksi 450 juta. Tapi Pemda tidak percaya, dan untuk meng-ACC nilai transaksi 450 juta, Pemda meminta pajak dibayar dari dasar 500 juta, tapi di SSP tetap tertulis dasarnya 450 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Dewan Pembina Real Estate Indonesia, Bagir Mulacela. Pak Bagir, apa komentar Anda soal ini? Yang kejadian yang saya tahu sekarang itu ada Pemda itu ada istilahnya lembaga assessment atau apa gitu ya. Mereka yang menilai transaksi di wilayah setempat. Jadi kan karena takut terjadi orang melakukan transaksi berdasarkan NJOP saja, padahal real price-nya lebih dari itu. Nah itu ketentuan itu ada, setiap Pemda boleh sekarang ditentukan oleh mereka. Jadi notaris harus berhubungan dengan itu, lembaga assessment itu. Jadi dia itu yang menentukan harga yang layak daerah situ, karena mereka monitor. Masalah terjadi transaksi di luar itu, yaitu si individu. Tapi kalau itu memang sekarang banyak di Tangerang, di Jakarta Selatan. Jakarta juga sudah mulai. Jadi kita pemerintah merasa transaksi perorangan ini suka di bawah real price. Karena mereka berpegang pada NJOP. Nah, padahal real price-nya lebih dari itu. Nah, jadi daripada mereka menghindari pajak, mereka menentukan, oh daerah sini sesuai dengan harga pasar adalah sekian. Tapi kalau memang terjadi transaksi perubahan dengan membayar orang, itu sih masalah individu, bukan masalah pajaknya. Kan sekarang pajak itu masuk ke Pemda, bukan ke pusat. Kalau pungli ya oknum. Nah kemungkinan ini kejadiannya adalah harga realnya memang 450, tapi harga pasar di situ sudah 500. Nah, kalau memang dia bayar tetap 450, sedangkan harga yang harus dinegosiasikan di 500, ya itu kan berarti permainan orang, individunya. Jadi tolak aja, ya, harus kalau 500, ya bayar 500. Sekarang kan sudah terbuka semuanya juga. Ini karena memang kan transaksi individu, kalau kita PT kan kita nggak bisa, semua harus real harganya. Kalau perorangan, mereka ya untuk mengurangi beban lah. Karena kan biaya pajaknya 5% dari penjual, 5% dari pembeli. Ya kalau pajaknya berjalan dengan aturan main, ya mau nggak mau itu pasti ikuti. Nah kalau pajak sekarang udah nggak bisa. Apalagi kalau pajak PPh itu kan di tangan Pemda sekarang. Itu ketentuan di Pemda, bukan di kantor pajak pemerintah. Demikian Dewan Pembina Real Estate Indonesia, Bagir Mulacela. Saya Wendy Lim.